بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita terhadap kitab Irsyadus Sari fi Syarh Sunnah lil Barbahari. Dan sebelum itu sebagaimana yang kita sudah lakukan untuk membawakan sebuah hadis terkait dengan keutamaan talabatul ilm, keutamaan para penuntut ilmu dan keutamaan mempelajari ilmu din itu sendiri. Hadis qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la hasada illa fitnataini rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq wa rajulun atahu Allahu al-hikmata fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Ini hadisnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fitnataini, tidak boleh kita memiliki rasa hasad, rasa dengki, kecuali pada dua kondisi. Pada dua kondisi ini boleh kita memiliki rasa hasad ataupun yang disebut oleh para ulama dengan ghibtah. Yang pertama, rajulun atahullahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haq. Yang pertama, kepada seseorang kita merasa iri, merasa ghibtah kepada seseorang yang Allah berikan harta berlimpah kepadanya dan dia habiskan harta itu untuk al-haq. Yang pertama, kita merasa iri ataupun ghibtah kepada seorang yang Allah berikan harta kepadanya berlimpah, kaya dia, banyak hartanya, kita iri. Fasallatahu, dan dia habiskan harta yang banyak tersebut fil haq, pada kebenaran, untuk mendakwahkannya, untuk membantu mereka-mereka yang at-tamassuk bil haq, bukan sia-sia. Ini yang pertama. Wa rajulun, dan yang kedua, rajulun atahu Allahul hikmata fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Yang kedua, kita juga boleh merasa iri, merasa ghibtah kepada seseorang yang Allah berikan kepadanya hikmah, ilmu din. Fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha, dan dia memutuskan segala sesuatu dengan ilmu tadi, dengan hikmah tadi, dan mengajarkannya. Ini dua hal ini kita boleh merasa iri, merasa dengki atau hasad dalam bahasa ini, al-hasad al-mahmud, atau yang disebut oleh para ulama dengan ghibtah. Adapun hasad yang madzmum, yang tercela, itu adalah keinginan seseorang kepada orang yang dia hasati supaya kenikmatan yang Allah berikan kepada orang tersebut hilang darinya. Ini hasad yang tercela. Ada seorang iri dengan orang lain karena kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain tersebut, dan dia ini berupaya supaya bagaimana kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain tadi itu hilang. Punya harta, gimana supaya si fulan itu bangkrut? Punya usaha, gimana supaya usahanya mundur? Ini hasad yang tercela. Sedangkan yang terpuji, yang disebut dengan ghibtah, adalah dia menginginkan mendapatkan kenikmatan seperti yang Allah berikan kenikmatan itu kepada saudaranya, tanpa dia punya keinginan sama sekali, nikmat yang Allah berikan kepada saudaranya hilang atau beralih. Sehingga dalam hadis yang lain disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang itu hingga berharap, kalau seandainya Allah berikan harta kepadaku seperti yang Allah berikan kepada si fulan, niscaya aku akan infakkan harta itu kepada kebaikan sebagaimana yang si fulan infakkan kepada kebaikan. Ini ghibtah, boleh yang seperti ini. Dan itu pun hanya terbatas pada dua hal saja. Pada harta yang dihabiskan untuk kebenaran al-haq, dan seseorang yang mendapatkan al-hikmah. Selain dari itu, enggak boleh berharap, wah si fulan tampan sekali, kalau seandainya aku punya ketampanan seperti dia, kalau seandainya rupaku menawan seperti dia, kalau seandainya postur tubuhku bagus seperti dia. Enggak boleh yang seperti ini. Itu juga tercela, karena yang boleh hanya dua saja, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan ilmu. Rajulun atahullahul hikmata fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Boleh kita merasa iri kepada seorang alim karena keilmuannya yang dia ajarkan kepada manusia, kepada seseorang yang dia semangat dalam dakwah, dalam menyebarkan ilmu dan sunnah. Boleh kita memiliki rasa iri kepadanya. Kalau seandainya Allah berikan kepada saya pemahaman yang baik, ilmu yang baik, sebagaimana yang Allah berikan kepada si fulan, niscaya saya akan mengajarkannya dan menerapkannya sebagaimana yang diajarkan dan diterapkan oleh si fulan. Ini boleh. Taib, hadis ini pertanyaannya adalah siapa sahabatnya dan siapa yang meriwayatkannya. Sahabat hadis ini adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sahabat hadisnya bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Yang meriwayatkannya adalah Al-Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Baik, kita lanjutkan sedikit pembahasan kitab kita. InsyaAllah kita ambil satu paragraf. Yaqulu syarihu rahimahullah wa hunaka mas'alatun ukhra wa huwa anna man ijtahada fi nassin wa qala fihi biqawlin lam yaqul fihi ahadun min ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa أنه محتمل للصواب موافق لعمومات الكتاب والسنة وما جرى عليه الصحابة فهذا أيضا قد يكون أنه قول مقبول إن شاء الله فيما أحسب والله أعلم. Berkata Syekh An-Najmi rahimahullah, masih menjelaskan ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. Kata beliau, wa hunaka mas'alatun ukhra, di sana juga ada permasalahan yang lain. Ini masih menjelaskan tentang ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah bahwa tidak ada dispensasi pengecualian bagi seseorang siapapun dia yang berbicara dengan sesuatu yang tidak ada contohnya, tidak ada salafnya dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Di sini disebutkan oleh Syekh An-Najmi rahimahullah ada dua kondisi. Kalau dibahas lebih lanjut, ternyata ucapan Al-Imam Al-Barbahari ini butuh rincian. Karena di sana ada dua kondisi di mana seseorang boleh berijtihad yang tidak dijumpai di masa Rasul dan para sahabatnya dan ada di masa sekarang ini. Sehingga para ulama berijtihad dengan dalil-dalil yang hampir mirip yang ada terjadi di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, walau bukan saklek seperti yang kita bahas pada pertemuan lalu, sholat fardu di pesawat, di kereta api, di mobil, bus yang tidak berhenti di waktu sholat. Bagaimana ini? Di masa Rasul enggak ada kejadian-kejadian seperti itu. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam manakala ingin sholat fardu, beliau turun dari kendaraannya, karena sholat fardu berdiri itu rukun, menghadap ke arah kiblat itu syarat dari awal sholat hingga selesai sholat. Sementara kalau di kendaraan baik pesawat, kereta api, demikian pula bus, ini enggak mungkin terjadi, enggak mungkin bisa dilakukan. Nah, para ulama berijtihad dengan dalil-dalil yang secara umum disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, demikian pula kejadian-kejadian yang hampir mirip di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang salat ahlul a'dzar, salatnya orang-orang yang punya uzur, sehingga para ulama sepakat tetap boleh mengerjakan salat di atas pesawat tanpa harus menunggu pesawat itu turun, salat di dalam kereta api walau tanpa harus menunggu kereta itu berhenti karena khawatir waktunya yang telah habis. Boleh. Wa hunaka mas'alatun ukhra, di sana juga ada permasalahan yang lain yang enggak ada contohnya di masa Rasul secara saklek, tetapi para ulama berijtihad. Wa huwa, yaitu anna man ijtahada fi nassin wa qala fihi biqaulin lam yaqul fihi ahadun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu seorang alim yang berijtihad tentang satu permasalahan dari sebuah nas, sebuah dalil yang ada. Wa qala fihi, dia ucapkan, dia sampaikan ijtihadnya, biqaulin, dengan sebuah ijtihad. Lam yaqul fihi, yang tidak ada seorang pun berkata berijtihad menyampaikan tentang permasalahan itu, min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Seorang mujtahid berijtihad mengambil keumuman dalil, keumuman kondisi yang terjadi di masa para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, walau dalam permasalahan itu enggak ada permasalahan yang saklek yang sama persis di masa para sahabat. Illa annahu muhtamalun lissawab, hanya saja ijtihad itu cenderung kepada kebenaran, lebih dekat kepada apa yang terjadi di masa para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, muwafiqun li'umumatil kitabi was sunnati, muwafiq, juga sepakat, sama dengan keumuman-keumuman dalil dari Alkitab was sunnah, wa majara alaihi sahabah, juga sesuai dengan keumuman yang terjadi yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in di masa itu. Fa hadza aydan qad yakunu annahu qaulun maqbulun insyaallah fi ma ahsib, ini juga merupakan sesuatu yang diterima di tengah kaum muslimin insyaallah. Inilah yang saya sampaikan, fi ma ahsib, ini yang saya anggap sesuatu di mana seorang mujtahid berijtihad mengambil keumuman dari Alkitab wa Sunnah, dan apa yang terjadi dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, baik di masa-masa setelah para sahabat, terlebih di masa kita sekarang ini. Qaulun maqbul, ijtihad mereka diterima. Seperti dalam masalah bisnis online, jual beli secara online, banyak permasalahan yang dipertanyakan oleh kaum muslimin, boleh enggak ini? Terjatuh pada riba ataukah tidak? Enggak ada bisnis online di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Permasalahan-permasalahan yang saklek sama persis enggak ada. Tetapi ketika dilihat, diteliti, ditelaah lebih jauh, di sana ada keumuman-keumuman dalil. Permasalahan-permasalahannya hampir mirip kejadian-kejadian yang dilakukan oleh para sahabat. Sehingga para ulama tadi berijtihad bahwa permasalahan ini boleh. Hal ini hampir mirip dengan kejadian di masa Rasul, demikian dan demikian. Nah, walau tidak ada di masa Rasul, tetapi setelah ditelaah, hal ini diperbolehkan karena mengambil pada keumuman dalil dari Al-Kitab wa Sunnah. Ini dua hal yang dirinci oleh Syekh An-Najmi rahimahullah, bahwa seorang mujtahid boleh berijtihad ketika dia tidak mendapatkan dalil yang sama persis tentang sebuah permasalahan. Allahu a'lam bissawab. Insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biidznillah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.